Apa hukum meniru nama orang luar negeri? Nah, jelaskan oleh para ulama kalau nama tersebut identik dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, maka hukumnya haram. Ya, seperti misalnya Eduardo misalnya. Eduardo. Kemudian siapa lagi? Eduardo. Yang ketika seseorang mendengarnya langsung bisa menilai ini nama orang kafir. Ini pasti nama orang kafir. Kalau nama-nama yang identik dengan orang-orang kafir tersebut, maka hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Eduardo, Charles, dan yang semisalnya. Nah, hukumnya haram.